وشرب. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن خالد الهذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح النبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن سابق قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن ابن الحدثان أيام تشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منن أيام أكل وشرب. وقال حدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فنادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. باب تحريم صوم أيام التشريق، haramnya puasa hari-hari tasyriq, yaitu hari ke-10, ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hadis yang pertama 2672 dengan sanadnya dari Nubaisyah Al-Hudari. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyriq itu adalah hari makan dan minum. Pada riwayat yang kedua ada tambahan wa dzikrin lillah, dan hari berzikir kepada Allah. Hadis yang atau riwayat ketiga an Abi Zubair an Ibn Ka'ab bin Malik an Abihi an Ka'ab bin Malik, maksudnya dia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa awsa ibn al-hadathan ayyam at-tashriq, bahwa Ka'ab bin Malik dan Aus bin Hadathan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari tashriq, fanada untuk menyeru annahu la yadkhulu jannata illa mu'min, bahwasanya tidaklah masuk ke dalam surga itu kecuali orang mukmin. Wa ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari Mina adalah hari-hari makan dan minum. Imam Nawawi mengatakan qawluhu ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa syurbin wa fi riwayatin wa dhikrin lillahi azza wa jal وفي رواية أيا مؤمنا. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum, dan riwayat yang lain zikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ayyamu minan. Berarti hari tasyrik itu adalah hari yang ada di Mina. Wa fihi dalilun liman qala la yasihhu shaumuha bihalin. Di dalam hadis ini terdapat argumen bagi orang yang mengatakan tidak sah puasa itu sama sekali. Bihalin apapun, dengan keadaan apapun juga. Jadi apapun puasanya tidak sah. Wa huwa adhharul qawlaini fi madhhab Syafi'i. Mendapat ini, yakni sama sekali puasa tidak sah di hari-hari tasyrik, adalah pendapat yang terkuat atau yang paling jelas dari dua pendapat dari mazhab Syafi'i. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Ibnu Munzir wa ghairuhuma. Begitu juga perkataan Abu Hanifah dan Ibnu Munzir dan yang lainnya mengatakan puasa hari tasyrik sama sekali tidak sah. Wa qala jama'atun minal ulama, sekelompok ulama mengatakan yajuzu siyamuha likulli ahadin tatawuan wa ghairuhu. Boleh puasa setiap orang, baik sunat atau yang lain. Jadi lawan dari pendapat yang pertama. Hakahu Ibnu Munzir an Zubair bin Awam wa Ibnu Umar wa Ibnu Sirin. Ibnu Munzir menceritakan pendapat ini diriwayatkan dari Zubair bin Awam, dari Ibnu Umar, dan dari Ibnu Sirin, yakni Muhammad bin Sirin. Pendapat yang ketiga, wa qala Malikun wal Auza'i wa Ishaq wa Syafi'i fi ahadil qawlaih. Imam Malik dan Auza'i serta Ishaq serta Imam Syafi'i di salah satu pendapatnya, yajuzu sawmuha lil mutamatti' idza lam yajidil hadiya wa la yajuzu li ghairihi. Pendapat yang ketiga ini, boleh berpuasa bagi orang yang haji tamattu, yang tidak memiliki hadyu yang akan dia sembelih. Wala yajuzu li ghairihi, selain dari dia, ya selain orang yang pergi haji mutamatti yang tidak mendapatkan hadyu, selain darinya tidak boleh. Yakni orang yang mutamatti, orang yang melaksanakan haji tamattu, diwajibkan untuk menyembelih hadyu, atau dinamakan juga dengan dam tamattu. Kalau dia tidak dapatkan, tidak miliki, keuangan dia tidak ada, maka dia puasa 3 hari di haji dan 7 hari apabila dia pulang ke rumahnya, ke kampungnya. Nah, 3 hari ini yang mana? Bisa di mana dilakukan? Kalau di masa hajinya tanggal 8 dia mulai berihram, tanggal 9 itu adalah Arafah. Arafah sunnahnya mana? Telah kita bahas kan? bahwa sunnahnya tidak puasa. Walaupun sebagian ada yang mengatakan boleh puasa, tapi sunnahnya tidak puasa. Kenapa? Karena Nabi tidak puasa waktu beliau haji. Tinggal 10 boleh puasa? Enggak boleh. Haram bihalin, apapun puasanya. Ini kita bahas sebelumnya. Tinggal 11, 12, 13. Ya. Maka disinilah dia mengerjakan puasa 3 hari itu. Ya. Salasata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharun kamilah. 3 hari dalam haji, 7 hari apabila kamu kembali, itu semuanya adalah 10. Wahtajja haula, kelompok yang ketiga ini berpendapat atau berhujah bi haditsil Bukhari fi sahihih an Ibn Umar wa Aisyah qala lam yurakhas fi ayyam at-tashriq ay yusamna illa liman lam yajid al-hadya. Berhujah dengan hadis di Bukhari di dalam sahihnya dari Ibnu Umar dan Aisyah, keduanya mengatakan tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik untuk dilakukan puasa kecuali bagi orang yang tidak memiliki hadyu, tidak mendapatkan, ya tidak mampu membayar hadi, maka dia puasa 3 hari. Kapan dilakukannya? Ayyam at-tasyriq. Wa ayyam at-tasyriq thalathatun ba'da yawm an-nahar. Ayyam at-tasyriq itu adalah 3 hari setelah hari nahar, yaitu hari Id. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan demikian, ya dinamakan dengan hari tasyriq. Litashriqin nas luhumal adahi fiha. Karena manusia menjemur daging-daging korban pada hari-hari itu. Jadi enggak ada kulkas dulu kan? Ya. Wa huwa taqdiduha. Mereka bikin lempengan, yakni apa? Rendang, bukan rendang, apa? Dendeng. Tipis-tipiskan kemudian dijemur dagingnya. Nah, itulah tasyriq. Nah, disitulah diambil. Syarraqa terbit, ya. Matahari terbit. Wa nashruha fi syams, yakni membentangkannya ya di bawah cahaya matahari. Jadi dijemur. Makanya itu dinamakan dengan tasyriq. Wa fil hadis istihbabul ikthar min adh-dhikr fi hadhihi al-ayyam min at-takbir wa ghairihi. Dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini, lain dari bentuk takbir dan yang lainnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyam ذكر وذكر لله. يوم التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. Dan ini juga sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Yang berbunyi fa idza qadaytum manasikakum. Jika kalian telah menyelesaikan ibadah-ibadah haji kalian. Ini berarti dia sudah wukuf, kemudian dia sudah hari minanya, paginya dia sudah melontar, kemudian dia tahalul, kemudian dia apalagi tawaf haji, sa'i haji, berarti rukunnya sudah selesai, tinggal melontar jumrah tanggal 11, 12, 13, kemudian tawaf wada jika meninggalkan Mekah. Nah, apabila kalian sudah menyelesaikan ibadah-ibadah kalian, fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadd dzikra. Maka berzikirlah kepada Allah. Sebut-sebutlah nama Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nama bapak kalian. Atau lebih lagi banyak menyebutnya. Jadi orang Arab dulu bangga dia menyebut nama bapaknya. Ya. Jadi diberikan gambaran sering menyebut nama bapak, ya, setelah ibadah sering menyebut Allah, nama Allah. Nah, di sinilah syariatnya setelah kita beribadah itu zikir. Setelah ibadah zikir. Setelah sholat, zikir. Setelah haji, zikir juga ya. Setelah puasa, apa? Zikir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Ya, maka bertakbirlah. Ya. Terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kalian. Jadi di akhir dari ayat puasa itu. Jadi disyaratkanlah kita berzikir, dan zikir kita ada zikir muqayyad, takbir setelah selesai sholat fardu. Nah. نعم أحسن الله إليكم. باب كراهية الصيام يوم الجمعة منفردا. وقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة أن عبد الحميد ابن جبير أن محمد بن عباد ابن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. وقال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة أنه أخبره محمد ابن عباد ابن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وقال حدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. نعم. باب yang kedua, باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. باب makruhnya berpuasa hari Jumat sendirian. Yani maksud sendirian tidak puasa sebelumnya, tidak puasa setelahnya. Hanya untuk Jumat aja. Ada orang yang mengkhususkan puasa untuk Jumat. Hadis 2676, hadis pertama dalam bab ini, dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, bahwasanya Muhammad bin Abbad bin Ja'far bertanya kepada beliau, di mana Jabir bin Abdullah sedang tawaf di Ka'bah. Lalu dia bertanya, anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil jum'ah, apakah Rasulullah melarang puasa hari Jumat? Qala na'am wa rabbi hadzal bait. Kata beliau, iya betul, demi Rabb yang memiliki rumah ini, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadukum yawmal jum'ati munfaridan illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dah. Kata Nabi, janganlah salah seorang di antaramu berpuasa pada hari Jumat sendirian. Yani Jumatnya sendirian, bukan dia yang puasa sendirian. Ya, jangan hanya puasa hari Jumat aja, nah, gitu. Kecuali dia berpuasa pada sebelumnya atau dia berpuasa setelahnya. Hadis yang ketiga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qad la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali. Janganlah mengkhususkan malam Jumat dengan sebuah ibadah berbeda dengan malam-malam yang lain. Jadi ada orang mengkhususkan mungkin solat malam malam Jumat atau ibadah tertentu yang dia khususkan Jumat, berbeda dengan malam-malam yang lain enggak dilakukannya. Itu kata Nabi, la takhtassu. Dalam ayat yang lain juga mengatakan la takhussu, jangan kalian khususkan. Wala takhussu yawmal jum'ati bisiyamin min ayyam min bainil ayyam. Jangan dikhususkan hari Jumat dengan puasa berbeda dengan hari-hari yang lain. Dia mengkhususkan khusus hari Jumat saja. Illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Kecuali dia berada dalam kebiasaan puasa yang dia kerjakan. Apa puasa yang dia kerjakan? Seperti puasa Nabi Daud, sudah otomatis dia akan menjadi hari Jumat sendirian. Dia tidak puasa sebelumnya dan tidak puasa setelahnya, karena puasa Nabi Daud satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Dan ini adalah kebiasaan dia. Baik, kita lihat perkataan Imam Nawawi. Beliau mengatakan wa fi hadhihi al ahadits ad-dilalatu adh-dhahirah liqawli jumhuri ashab asy-Syafi'i wa muwafiqihim. Dalam hadis-hadis di atas terdapat argumen yang jelas bagi mayoritas pengikut Imam Syafi'i dan yang menyetujuinya. Kata ashabu Syafi'i, yaitu murid-murid Imam Syafi'i dan yang menyetujuinya, annahu yukrahu ifradu yaumil jum'ati bis-shaum illa man yuwafiqu 'adatan lah. فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. Apa kata sahabat atau Imam Syafi'i, mengikut Imam Syafi'i, mengatakan tidak makruh, tidak makruh ya, annahu yukrahu, yakni makruh hukumnya menunggalkan hari Jumat dengan puasa, yakni mengerjakan puasa di hari Jumat hanya saat hari Jumat saja. Illa kecuali ayuwafiqa adatan lah, kecuali berketepatan dengan kebiasaannya. Maka apabila dia sambung dengan hari sebelumnya atau setelahnya atau berketepatan dengan kebiasaannya, seperti ya dia bernazar untuk puasa hari sembuhnya dia dari penyakit, ya mungkin penyakitnya penyakit yang luar biasa, lalu dia bernazar setiap kalau saya sembuh, hari sembuhnya itu dijadikannya sebagai ya kebiasaan dia untuk berpuasa setiap hari sembuhnya. Ternyata hari sembuhnya ketepatan dengan hari Jumat. Jadi ketika dia sakit, dia katakan kalau saya sembuh, hari sembuh saya akan jadikan sebagai puasa selama-lamanya. Pas dia disembuhkan oleh Allah hari Jumat, maka dia mengerjakan puasa setiap Jumat karena menunaikan nazar tadi. Ya, lam yukrah di hadhil ahadis, maka tidaklah makruh hukumnya berdasarkan hadis ini atau hadis-hadis ini. Wa amma qawlu Malik fil Muwatta, adapun perkataan Imam Malik di Muwatta, lam asma ahadan min ahli al-ilmi wal fiqhi wa man bihi yuqtada nahyun an siyam yawm al-jum'ah. Aku tidak mendengar dari seorang pun atau naha an siyam yawm al-jum'ah. Saya tidak pernah mendengar dari seorang pun dari ahli ilmi, dari fikih dan orang yang diikuti naha an siyami yaumil jum'ah, di mana dia melarang untuk puasa hari Jumat. Wasiyamuhu hasan, puasanya lebih baik, kata Imam Malik dalam Muwatta. Waqad raitu ba'd ahli al-ilmi yasumuh, aku melihat sebagian dari ahli al-ilmi, yakni ulama, mengerjakan puasanya. Wa arahu kana yataharrahu, malahan aku melihatnya mereka melakukan dengan kesengajaan. Fahadha alladhi qalahu huwa alladhi ra'ahu wa qad ra'a ghayruhu khilafa ma ra'ahu huwa. Apa yang beliau katakan ini, yakni siapa mengatakan? Imam Malik. Dia mengatakan apa yang dia lihat, dan selain beliau telah melihat berbeda dengan apa yang dia lihat. Ya. Lalu Imam Nawawi, coba lihat, katakan, "Was-sunnatu muqaddamatun 'ala ma ra'ahu huwa wa ghayruhu." Sunnah lebih diutamakan dari apa yang beliau lihat dan orang lain yang melihatnya. Sunnah terdepan. Waqad thabata an-nahyu 'an shaumi yaumil jum'ah fayata'ayyanul qawlu bihi. Maka telah ada larangan dari hadis, larangan puasa hari Jumat, maka wajiblah berkata dengan itu. Kalau hadis mengatakan larang, ya sudah, wajib kita mengatakan dilarang. Karena hadis dikedepankan, lebih diutamakan daripada penglihatan satu orang atau apa yang lain. Wa Malikun ma'dzurun fa innahu lam yablughu. Imam Malik diberi uzur. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena hadis ini belum sampai kepada beliau. Jadi di antara ulama mengatakan salah satu faktor terjadinya perselisihan antara ulama di dalam pendapat, bahwa sebagian ulama belum sampai kepadanya hadis. Karena zaman Imam Malik berbeda dengan zaman sekarang. Ya, zaman Imam Malik bagian dari zaman periwayatan hadis. Hadis baru banyak dikumpulkan adalah pada abad ketiga. Imam Ahmad meninggal dunia pada tahun 2241. Imam Bukhari 256. Imam Muslim meninggal dunia 261. Jadi di abad itu kebanyakan periwayatan. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179. Lebih awal. Maka hadis ini belum sampai kepada beliau. Qala Dawudi min ashabi Malik, Dawudi dari pengikut Imam Malik mengatakan, lam yablug Malikan hadal hadis. Imam Malik belum sampai kepadanya hadis ini. Ya, hadis ini belum sampai kepada Imam Malik. Walau balagahu lam yukhalifhu. Kalau seandainya hadis sampai kepada beliau, pasti beliau tidak akan menyelisihinya. Karena sangat terkenal sekali bagaimana Imam Malik. Ya. Salah satu di antara perbedaan juga penyebabnya adalah boleh jadi hadis yang sampai kepada beliau melalui jalur yang beliau nilai lemah. Ya, hadis yang dia sampai kepada dia, lihat jalurnya, oh ini si fulan satu, ini lemah nih. Akhirnya ketika dia nilai lemah, dia tidak ambil. walaupun hadis yang sama kepada sampai kepada orang lain, ulama lain, dengan jalur yang kuat. Bukan berarti orang ini sengaja dia meninggalkan hadis sahih. Ya, kita kan boleh jadi, oh ini hadisnya sahih kok, kenapa dia tidak mau mengamalkannya? Ya, boleh jadi karena jalur yang dia mendapatkan hadis ini adalah lemah, makanya dia tinggalkan. Qala ulama, ulama mengatakan al-hikmatu fin nahyi anhu, hikmah larangan puasa hari Jumat. Anna yawmal jum'ati yawmu du'ain wa dzikrin wa ibadatin min al-ghusli wa takbiri ila wa tabkiri ila shalah wa intidhariha wa istima'i al-khutbah wa iktsari dzikr ba'daha. Hari Jumat itu adalah hari doa, hari zikir, hari ibadah. Banyak rangkaian ibadah di dalamnya, mulai dari mandi, menyegerakan pergi ke sholat, menunggu sholat, mendengar khutbah Jumat, memperbanyak zikir. Setelahnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faidha qadaitumus shalah fantashir faidha qudiyatus shalatu fantashir fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira." Apabila kalian telah mengerjakan salat, ini salat Jumat, maka bertebaralah di permukaan bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Wa ghairi dzalika minal ibadat fi yaumiha, dan selainnya dari bentuk-bentuk ibadah pada hari itu, fastuhibba al-fitru fihi, maka dianjurkan berbuka pada hari itu, yakni tidak berpuasa. Fayakunu, maka jadi a'wana lahu ala hadhil wadhaif, lebih menolong baginya terhadap amalan-amalan tadi, fungsi-fungsi tadi atau tugas-tugas tadi. Wa ada'iha binashatin wa insyirahin laha, dan menunaikannya dengan semangat, dengan giat dan semangat. Ya. Wa waltidadi biha waltidadin biha min ghairi malalin wala sa'amah, dan merasa lezat dalam melaksanakan ibadahnya tanpa bosan, ya tanpa malal, ya wala sa'amah, tanpa bosan. Wa huwa nadhirul hajj yawma arafata bi arafah, dia mirip dengan haji, orang yang berhaji pada hari haji, pada hari arafah, di arafah, di mana dianjurkan tidak berpuasa. Kenapa? Karena itu adalah hari beribadah, supaya dia bersemangat dalam beribadah. Fa inna sunnata lahu, puasa sunnahnya baginya, bagi orang yang berhaji, al-fitru, ya, yaitu berbuka pada hari Arafah, kama sabaqa taqriruhu li hadhihi al-hikmah, sebagaimana telah berlalu dari menetapkan untuk hikmah ini. Taib, fa in qila, ada yang mengatakan, law kana kadhalik, kalau itu yang melarangnya, hikmah ini yang melarangnya, yani kita tidak boleh puasa pada hari itu supaya lebih bersemangat. Lam yazal nahyu wal karahatu bisawmi qablihi bisawmin qablahu aw ba'dahu libaqa'il ma'na. Maka masih dilarang. Kalau begitu ya tetap juga dilarang. Atau makruh dengan mengerjakan puasa sebelumnya atau setelahnya. Kenapa? Karena makna yang dicantumkan di sini masih ada. Ya, kenapa kok puasa hari itu saja enggak boleh? Sementara kalau puasa sebelumnya boleh. Kalau menjadi penilaian itu adalah hikmah tadi supaya bersemangat dan seterusnya sehingga dia tidak berpuasa. Kenapa berpuasa sebelumnya? Boleh juga berpuasa pada hari itu juga. Ya. Wa fal jawab annahu yahsulu lahu bi fadilati shaum alladhi qablahu aw ba'dahu ma yujbiru ma qad yahsulu min futurin aw taqsirin fi wadhaifi yaum aljum'ati bisabab shaumihi. Maka dijawablah bahwasanya dia mendapatkan keutamaan dengan keutamaan puasa sebelumnya atau setelahnya, dia mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan semangat bagi dia untuk menjalankan tugas pada hari Jumat ini disebabkan dia berpuasa. Yang ini maksudnya begini, kalau puasa satu hari aja boleh jadi melemahkan dia. Tapi kalau puasa dia sebelumnya, maka hari keduanya tidak terlalu berpengaruh lagi puasanya. Kalau puasa hari itu saja boleh jadi dia berpengaruh. Tapi kalau dia puasa sebelumnya, maka itu akan memberikan semangat dia, ini katanya, atau yang setelahnya. Fahadha huwal mu'tamad fil hikmati fin nahyi an ifradi shaumil jum'ah. Inilah yang menjadi acuan di dalam hikmah larangan menunggalkan puasa pada hari Jumat. Wa qila sababahu khauful mubalagha fi ta'dhimihi bi hayth yaftatinu bihi kama ftatana qaumun bis-sabt. Ada lagi yang mengatakan sebab kenapa dilarang, kekhawatiran berlebihan dalam mengagungkan hari Jumat, di mana terfitnah dengan pengagungan itu sebagaimana satu kaum terfitnah dengan pengagungan hari Sabtu. Wa hadza dha'ifun muntaqidun bi salati al-jum'ati wa ghairiha. Pendapat ini adalah dhaif dan terbantah dengan salat Jumat. Kalau solat Jumat adalah solatnya khusus, ya. Mimma huwa masyhurun min wadhaifi yaumil jum'ati wa ta'zimihi, dan terkenal dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari Jumat dalam pengagungan hari Jumat, seperti tadi zikirnya, datang lebih awal, ya, datang ke solat Jumat dengan mandi dulu dan yang lain-lain ibadah yang mengagungkan, dan itu adalah dalam rangka pengagungan hari Jumat. Wa qila sababun nahyi li'alla ya'taqid wujubuhu li'alla ya'taqid wujubahu wa hadha da'ifun muntaqidun bi yaum al-itsnain. Ya, ada sebab larangnya adalah karena beranggapan nanti wajib. Anggapan ini pun adalah lemah, terbantahkan oleh puasa hari Senin. Bukankah nanti hari Senin juga bisa dikatakan wajib? Ya, maka tidak juga. Fa innahu yandumu shaumuhu wa la yaltafitu ila hadzal ihtimal ba'id. Puasa hari Senin dianjurkan dan tidak perlu kita memperhatikannya. Oh, jangan dikerjakan selalu, nanti jadi wajib. Enggak. Ya. وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك فالصواب ما قدمناه والله أعلم. Begitu juga dengan puasa Arafah, puasa Ashura dan yang lainnya, ya, dianjurkan untuk puasa sunat dan tidak ada yang mengatakan orang wajib. Kemudian dia mengatakan wassawab, yang benar hikmahnya adalah apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa fi hadzal hadis, ini faedah-faedah hadis, ya. Di dalam hadis ini an-nahyu sharih an takhsis lailatul jum'ati bi salatin min bainil layali. Di dalam hadis di atas, larangan yang jelas yang nyata mengkhususkan malam Jumat dengan sebuah salat, maksudnya salat yang khusus di antara malam-malam yang lain. Wa yaumiha bi shaumin dan harinya atau siangnya dengan puasa. Jadi dilarang mengkhususkan sholat pada malam Jumat dan puasa pada siangnya. Wa hadza muttafaqun ala karahiyatihi, dan ini disepakati akan makruhnya. Wahtajja bihi al-ulama ala karahati hadhihi as-salati al-mubtadi'ah allati tusamma al-gharaib. Maka berdasarkan ini ulama melihat dibencinya solat yang bid'ah yang dinamakan dengan solat raga'ib, khususnya adalah pada Jumat pertama bulan Rajab. Ya, qatalallahu wadi'aha wa mukhtari'aha. Imam Nawawi mengatakan semoga Allah memerangi orang yang meletakkan solat ini, yang telah berinovasi membuatnya. Fa innaha bid'atun munkarah min al-bid'ah allati hiya dhalalatun wa jahalah, kata Imam Nawawi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini anjuran untuk dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi yang mengatakan dari mazhab Syafi'i, ya, bahwa itu adalah bid'ah yang mungkar dari bid'ah-bid'ah yang dia adalah kesesatan dan kebodohan. Wa fiha munkaratin zahirah, di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran yang tampak. Qad sannafa jama'atun min a'immah musannafatin nafisah fi taqbihiha. Sekelompok dari imam-imam, yakni ulama, telah menulis tulisan-tulisan yang berharga di dalam menjelekin atau mentakbih, mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah jelek, yaitu tentang solat, khusus solat tadi. Wa tudlili musalliha, dan di dalam menilai sesatnya orang yang mengerjakan solat itu. Wa mubtadi'iha, dan orang yang membuat solat itu. Wa dilalatu qabihiha, dan disebutkan keburukan-keburukannya. Wa butlaniha, dan kebatilannya. Wa tudallilu fa'ilaha akthar min an tuhsar, ya, dan kesesatan dari pelakunya sangat banyak sekali, ya, lebih banyak daripada untuk dibatasi atau disebutkan. Jadi kita lihat ulama-ulama Syafi'i, ya, dalam hal-hal yang seperti ini sangat tegas. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi apa yang dikatakan bahwasanya bid'ah itu boleh dilakukan atau yang lainnya, itu adalah suatu hal yang keliru. Ya, setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lihat pertanyaan yang ada. Jangan dikhususkan pada hari Jumat. Bagaimana dengan Jumat berkah? Ditungguin di hari Jumat. Nah, ini Jumat berkah, atau juga mengkhususkan Jumat dengan sedekah. Sedekah Jumat. Ini mencakup nih, enggak ada khususnya. Tidak ada kekhususan untuk Jumat. Ya, berarti tidak ada sedekah Jumat. Sedekah kapan aja. Sebagaimana tidak ada puasa khusus hari Jumat, tidak ada juga ibadah khusus Jumat, dan tidak juga ada Jumat berkah, kata orang. Ya, kapan dia lakukan, tidak mengkhususkan. Apakah memang benar adanya hadis yang menyatakan bahwa Allah membenci hambanya yang membenci atau menyelisih para keturunan Rasulullah, termasuk golongan munafik? Enggak ada hadisnya. Kuturan Rasulullah itu adalah kewajiban kita sebagai ahli sunnah jemaah menghormatinya, memuliakannya. Tidak boleh kita mencaci maki. Tapi pertama yang perlu diseleksi, apa benar adalah keturunan Nabi? Kalau benar, alhamdulillah, maka andalah dia orang pertama terdepan menjalankan sunnah Rasulullah. Ya, Nabi SAW sendiri mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, la ughni anki minna Allah syai'ah, asalini ma syi'ti, la ughni anki minna Allah syai'ah. Wahai Fatimah, putri Muhammad, minta kepadaku apa saja yang kamu inginkan. Aku tidak bisa membantumu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyah, ammat Muhammad. Ya. Wahai Safiyah, bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah binti Abdul Muttalib. Mintalah apa yang kamu inginkan. Aku tidak bisa memberikan manfaat bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing menjalankan dan mendapatkan ya akan amalannya. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya melambatkan dia masuk ke dalam surga, maka nasabnya tidak akan pernah mempercepat dia dimasuk surga. Ya, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Jadi nasabnya tidak akan bermanfaat. Maka kalau seandainya ada orang mengatakan saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad, maka seharusnya dialah orang yang pertama di depan menjalankan petuah-petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ya, dialah orang yang terdepan. Tapi kalau seandainya tidak menjalankan perintah Rasulullah atau membuat-buat hal yang baru, maka tentu Rasulullah SAW adalah orang pertama melepas diri darinya. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ketika para umat Nabi Muhammad SAW mendatangi hautnya, mendatangi telaganya, dan Nabi lebih dahulu datang di telaga, namun ada di antara dari umatnya ini terhalang, lalu Nabi SAW mengatakan, ashabi, ashabi. Dan mereka dikatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Lalu Allah mengatakan, innaka la tadri ma haddathu ba'da, ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelahmu. Dan mereka yang lain dikatakan, innaka la tadri man ma baddalu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka robah setelah kamu meninggal dunia. Nah, bagi orang yang membuat perbuatan bid'ah, tetap dia mengatakan ini enggak apa-apa, ya silakan aja. Ulama mengatakan ini ancaman bagi orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama ini, bahwasanya dia terhalang untuk meminum haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhalang dia. Karena dalam hadis dikatakan, kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat baru setelah meninggal dunia. Maka siapapun di antara kita, ya, selagi kita adalah sebagai seorang muslim pengikut Nabi Muhammad, maka tiada lain yang wajib kita taati, yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Rasulullah, hukumnya adalah wajib. Tidak kita mengikuti Rasulullah, kita berdosa. Selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti karenanya. Tapi karenanya Rasulullah. Ya, ini maksudnya apa? Selama di dalam ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada Allah, maka kita ikuti. Ya. Coba kita lihat pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, masuk dalam api neraka. Abu Talib, api neraka. Dia tahu persis dan dia berjuang untuk membela keponakannya. Tapi di akhir hayatnya, dia tidak mau bersyahadat. Karena perjuangan dia, Nabi memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan syafaat kepada Nabi untuk meringankan adabnya. Tapi dia kekal dalam api neraka. Nah, jadi kalau kita lihat siapapun di antara kita tanpa menyebutkan nama, ya, bahwa setiap orang yang mengatakan dia adalah keturunan Nabi, alhamdulillah kalau memang betul, kita sayangi dia. Kalau ada orang yang mencelanya tidak dengan hak, kita bela, ya, karena ini adalah bagian kehormatan. Tapi apa yang dia sampaikan, kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak kita ikuti. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.